Nya. Berapakah nilai barang kemah yang perlu bayar zakat? Adakah berbeza zakat barang kemah yang dipakai dengan yang disimpan? Zakat mah ni, barang kemah ni zakat mah itulah, iaitu sebanyak 20 miskol. Ha? Timbangan 20 miskol, timbangan arak. Tahu tak miskol? Miskol ni kalau orang kor kita, kita tak akak miskol. Oh tu bukan lah tu. Miskol ni timbangan dulu le ni. Berapa gram itu kabar dah? Ha? Berapa gram? 120 miskol. Eh? 96 gram, neh? Ha. Jadi kalau mah kita simpan tak pakai harta wa harta. Siapa dah nisab dia dan cukup setahun kena bayar zakat 2.5%. Adapun mah yang kita pakai tangan gilir dengan simpan dalam gobok, lepas tu minggu depan ambil kat dalam gobok pakai pula, waktu tidak dikenakan zakat. Neh? Yang kena ni mah yang mah pakai yang barang kemah yang kita tak pakai pasal pesen lama. Hak zaman tok kita itu boleh saka ke kita. Dah kena pakailah pesen lama. Nah, out of date tau. Neh, jadi simpan lah gobok. Kalau lebih pada 96 gram dan cukup setahun kena zakat. Atau mah yang jika jenis pakar, jenis toko gitu. Ada kan orang dia ada PT, dia beli mah sekilo. 2-3 bulan ada PT, beli blok sekilo. Lama-lama boleh 2 bank mah. Kalau gitu kena juga. Nah.